Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عزكم الله masih dalam hadis yang pertama daripada bab salatul idain, yakni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka salat Id sebelum khutbah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Dan penjelasan daripada faedah hadis ini telah lewat. Dan melengkapi daripada faedah hadis, perkara yang cukup penting untuk disampaikan, yaitu keutamaan daripada Abu Bakar dan Umar. Di mana di sini disebutkan oleh Ibnu Umar dua nama sahabat, Abu Bakar dan Umar, mengiringi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar, bukan nama sahabat yang lain. Ini menunjukkan akan keutamaan keduanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut dua nama sahabat besar tersebut, Abu Bakar dan Umar, setelah beliau menyebutkan tentang diri beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan secara khusus memerintahkan untuk berqudwah, berteladan kepada keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtadu billadaini min ba'di." Berkutuahlah kalian, berteladanlah kalian dengan dua orang setelahku nanti. Abi Bakrin wa Umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas juga menyatakan bahwa Abu Bakar adalah manusia yang paling beliau cintai. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab. Disebutkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu 'ala jaysin dhati talasil." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, yakni memimpin satu pasukan dhati talasil yang memiliki rantai-rantai. Dan pertempurannya pun juga dikenal dengan perang Dzatus Salasil. Mengutus Amr bin As untuk menghadapi daripada pasukan tersebut. Amr bin As menyatakan, "Fa'ataituhu faqultu." Lantas aku datangi beliau, aku katakan kepada beliau, Ayun nas yahabu ilaik? Siapakah manusia yang paling kau cintai ya Rasul? Qala Aisyah. Maka beliau menjawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qal faqultu, kemudian Amr bin Al-As bertanya kembali, minar rijal, dari kalangan lelaki. Faqala abuha, bapaknya. Siapa abuha? Yani Abu Bakar As-Siddiq. Qultu thumma man, kemudian siapa? Qala Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar bin Al-Khattab. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan akan kedudukan Abu Bakar wa Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini juga merupakan keutamaan keduanya di dalam Islam. Dan bahkan keduanya adalah manusia terbaik setelah para anbiya, Abu Bakar dan Umar. Maka sungguh sangat celaka orang-orang yang memusuhi keduanya. Sama sekali tidak merugikan Abu Bakar dan Umar sedikit pun. Justru itu merupakan kebinasaan bagi orang-orang yang membencinya. Kemudian juga sebagaimana yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keberadaan orang-orang yang membenci keduanya, mencaci keduanya, melaknat keduanya, itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ditinggikannya derajat keduanya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, supaya keduanya tetap mendapatkan pahala setelah meninggalnya. Karena keadaan orang yang terzalim, pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti, kezaliman-kezaliman tersebut akan ada tebusannya, akan ada balasannya. Maka orang-orang yang menzalimi keduanya dengan cacian, makian, hinaan, laknat dan sebagainya, itu akan menghabiskan seluruh kejelekan-kejelekan pada keduanya seandainya ada, untuk dilimpahkan kepada mereka, orang-orang yang mencaci makinya. Karena orang-orang yang mencaci maki ini bisa jadi mereka tidak memiliki kebaikan untuk kemudian membayar dari kedzaliman mereka. Wallahul musta'an. Demikian pula di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di puncak Gunung Uhud. Kemudian Uhud bergetar. Ya, ini goncang begitu. Kayak ada gempa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, usbud Uhud. Diam kamu wahai Uhud. Ya, ini jangan goncang. Fa'inna ma'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Karena sesungguhnya yang berada di atasmu saat ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Siddiq yakni Abu Bakar. Dua orang syahid yakni Umar dan Utsman. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu kisah penting untuk kita bacakan di sini. Abu Hurairah menyatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatash subhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian beliau menghadapkan wajah beliau kepada manusia, yakni kepada jamaah yang hadir dari kalangan para sahabat pada waktu itu. Faqal, lantas beliau bersabda, "Baina rajulun yasuqu baqaratan idh raqibaha." Di saat seseorang dia menuntun sapinya, di mana dia kemudian menaikinya, rokibaha, ini ditunggangi sapi tersebut, Fadorobaha, lantas dia pun memukulnya. Ya, ini supaya berjalan cepat begitu. Sapi ditunggangi, kemudian disuruh untuk berjalan lebih cepat. Fakolat, maka sapi tadi berkata. Kalau sekarang ada seperti ini, ya tentunya nilainya sangat tinggi sekali sapinya. Bisa berbicara. Inna lam nukhlaq lihada. Kami tidak dicipta untuk seperti ini. Dalam bahasa yang bisa dipahami oleh si pemilik sapi tadi. Betul-betul bahasa. Bahasa seperti ucapan manusia, layaknya manusia. Inna lam nukhlaq lihada. Kami ini enggak dicipta untuk seperti ini. Innama khuliqna lil harthi. Kami dicipta untuk menggarap sawah. Kata si sapi. Faqala an-nas, subhanallah. Maka orang-orang mengatakan, maksudnya Allah, baqaratun tatakallam. Seekor sapi bisa berbicara. Kata orang-orang yang mendengar ucapan Rasul tadi, ya para sahabat. Faqal, maka beliau menyatakan, fa inni uminu bihada. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Maka sungguh aku beriman dengan ini, kata beliau. Diriku, Abu Bakar dan Umar. Diiringkan nama kedua sahabat besar tersebut dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriku, Abu Bakar dan Umar. Wa mahuma famma. Padahal keduanya tidak ada di situ. Tidak mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu. Ini menunjukkan bagaimana kedua orang sahabat tersebut, Abu Bakar dan Umar, ya, dipercaya penuh kejujurannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipercaya penuh keimanannya dan kekokohannya. Walaupun tidak mendengar. Tetapi Rasul SAW memberitakan keyakinan beliau. Bahwa Abu Bakar dan Umar seandainya ada di situ pun juga beriman. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Wa bainama rajulun fi ghanamih. Dan di saat seseorang berada di kambing-kambingnya. Ya, ini menggembalakan kambingnya. Ir'ada dhi'bu fadhaba minha bisyatin. Tiba-tiba seekor serigala menyambar satu daripada kambing-kambingnya lantas dibawa pergi. Fatola bahur ra'i. Maka sang penggembala pun kemudian mengejarnya. Hattas dan qadaha minhu. Sampai kemudian mampu untuk menyelamatkan daripada kambingnya. Fakola lahu dhi'bu. Nah ini ada dhi'bu juga bisa berbicara. Serigala tadi kemudian berkata, "Hadza stanqadtaha minni." Ini engkau selamatkan dariku, kata si serigala. "Faman laha yauma sabu, yauma la ra'iya laha ghairi." Maka siapa yang akan menyelamatkan dia pada hari binatang-binatang buas? Ya. Yani akan menerkamnya. Hari di mana tidak ada penggembala kecuali diriku. Dalam artian di situ serigala tersebut yang melindungi daripada kambing-kambing tersebut. Melindungi tujuannya tentunya ya untuk dia sendiri ya. Faqala an-nas, maka orang-orang berkata, "Subhanallah, dhi'bun yatakallam." Maha suci Allah, serigala berbicara. Al Rasulullah menyatakan, "Fa inni uminu bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar." Sesungguhnya aku beriman dengan ini, diriku Abu Bakar dan Umar. Wa mahuma thamma. Padahal keduanya tidak ada di sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini jelas keutamaan akan kedua sahabat besar tersebut. Yang namanya disebutkan beriringan dengan Rasulullah SAW. Ya, dalam kedudukan sebagai saksi. Artinya yang mempersaksikan sesuatu. Kedudukannya adalah kedudukan keimanan. Maqam al-iman. Sebagai saksi membenarkan akan kejadian tersebut. Rasul yang memberitakan. Dan Rasul SAW tentunya dari wahyu. Dan bahwasannya hal tersebut benar-benar akan terjadi. Seekor baqarah, sapi, berbicara kepada pemiliknya. Dan menyampaikan bahwasannya kami tidaklah dicipta untuk urusan seperti ini, bukan untuk dinaiki. Tetapi untuk membajak sawah. Ini binatang saja tahu dia akan tujuan dirinya diciptakan. Binatang loh ya. Tapi banyak manusia dia tidak tahu akan untuk apa dia dicipta. Manusia diberi akal ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hati. Tetapi tidak mampu untuk bisa mengetahui untuk apa dia dicipta. Banyak manusia tentunya berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mereka mengetahui tujuan diciptakannya dia di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kemudian hadis yang lain. Hadis Anas bin Malik. Juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Anas bin Malik menyatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, mata sa'ah, kapankah terjadi kiamat? Pertanyaan diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qal, maka Rasul balik bertanya, wa ma a'dadta lisa'ah? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Jadi, kapan terjadinya itu bukan perkara yang penting. Dan memang itu bukan perkara yang penting bagi orang yang bertanya tadi. Tidak ada hubungannya antara kamu dengan hari kiamat. Tetapi, apa yang telah kamu persiapkan untuk kedatangannya? Karena hari kiamat pasti datangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Jangankan manusia, bahkan para malaikat di sana tidak ada yang mengetahuinya. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terdekat sekalipun, malaikat Jibril, dia tidak mengetahuinya. Rasul menyatakan, "Masail bi'al amal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya Rasulullah, yang bertanya Jibril. Kedua-duanya tidak mengetahui kapan terjadi. Taqulat fis samawati wal ard. Begitu sangat berat bagi penduduk langit dan bumi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada si penanya tadi, "Wa ma ada talisa'a? Apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat?" Qal hubbullah wa rasuli. Dia mengatakan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan amalan-amalanku, begitu bukan. Bukan sholat dan puasaku, bukan. Bukan ibadah hajiku, qiyamul lailku. Tidak. Tetapi hubbullahi wa rasuli, kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu di saat seseorang menyatakan dirinya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ya tentunya mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatul imtihan, ayat ujian bagi orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harus mengikuti sunnah Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Rasul, yang dengan itu kalian akan dicinta oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Hubbullahi wa rasulih. Qal, maka Rasul kemudian menyatakan, fa innaka ma'a man ahbabta. Maka sungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas. Anas bin Malik kemudian mengatakan, fama farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kami para sahabat bergembira setelah keislaman dengan suatu kegembiraan yang lebih besar dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Yani keberadaan daripada Islam itu sendiri adalah suatu kegembiraan yang sangat besar di hadapan. Dengan Islam seseorang akan terselamatkan di akhirat. Mereka mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Itu pantas untuk kemudian bersukaria, bergembira. Maka tidak ada kegembiraan setelah Islam ini yang lebih besar dibandingkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang bertanya tadi. Fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, Anas mengatakan, fa ana uhibbullah wa uhibbu rasulah wa Aba Bakrin wa Umar. Sungguhnya aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai Abu Bakar dan Umar. Farju an aku nama aku, maka aku berharap aku bisa bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Maka sepantasnya bagi kita, kalau kita mencintai mereka, ya kita mencontoh mereka. Tasabbahu wa illam takun mithlahu fa inna tasabbuha bil kirami karim. Serupalah kamu dengan mereka, orang-orang mulia. Walaupun kamu tidak bisa seperti mereka dalam ibadah, dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam kezuhudan, dan seterusnya. Karena menyerupai mereka, menyerupai orang-orang yang mulia adalah kemuliaan. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim, disebutkan nama Abu Bakar dan Umar, diiringkan dengan nama Nabi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar kanu yanjirun al-abtah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dahulu mereka singgah di al-abtah, nama tempat di seputaran Mekah. Jaraknya dengan Mekah masih beberapa antara Mekah dengan mana begitu disebutkan. Al-Muhim nama tempat, Al-Aqsa. Demikian pula Ibnu Umar mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yajid ala rak'atain hatta qabidahullah, wa sahibtu Abu Bakar falam yajid ala rak'atain hatta qabidahullah, wa sahibtu Umar falam yajid ala rak'atain hatta qabidahullah. Aku menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, maka beliau tidaklah sholat lebih daripada 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian aku menyertai Abu Bakar, maka tidaklah beliau menambah dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian aku sertai Umar, maka tidaklah beliau menambah daripada 2 rakaat, yakni salat dalam safar, sampai kemudian Allah mewafatkannya. Ini juga semuanya terkait dengan penyebutan pengiringan antara nama Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Karena memang demikian perintah Rasulullah SAW untuk berkutuah kepada keduanya. Demikian pula Anas bin Malik menyatakan, salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihu nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Maka mereka semua membuka salatnya, yakni jahriyah tentunya, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan berarti tidak membaca basmalah dan juga tidak bertawud. Tetapi tawud dan basmalahnya dibaca secara sir. Tetap dibaca tawudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca secara sir, tidak dijaharkan. Karena kita memiliki panutan, kita memiliki teladan. Panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman, Khulafaur Rasyidun. Mereka semua membuka sholat-sholat mereka yastaftihun bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka tentunya sepantasnya ini yang menjadi amalan daripada para a'immah, para imam-imam sholat, memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan tetap membaca basmalah. Ingat-ingat ya, tetap membaca basmalah, bahkan juga ta'awudz, tetapi dibaca dengan sir, dibaca dengan pelan, tidak dijaharkan. Bukan dibaca dalam hati ya, dibaca tetapi jangan keras-keras ta'awudznya. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas, Syaitul Eid ma'an Nabi SAW wa ma'a Abi Bakar wa Umar fabada'u bis sholah qoblal khutbah. Mananya sama seperti hadis Abdullah bin Umar, juga digolongkan oleh Bukhari Muslim pula. Aku ikut menyaksikan sholat Eid bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Mereka semua memulai sholat sebelum khutbah. Dan satu lagi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas menyatakan, "Inni lawaqifun fi qaum fada'au Allah li Umar ibn al-Khattab wa qad wudi'a 'ala sariri." Sungguh aku berdiri di tengah-tengah kaum, yakni di tengah-tengah para sahabat, di mana mereka mendoakan Umar bin Khattab setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Waqad wudi'a 'ala sariri, di mana Umar bin Khattab telah dibaringkan pada tempat tidurnya. Idza rajulun min khalfi, tiba-tiba ada seseorang dari belakangku. Qad wada'a mirfaqahu 'ala mankibi, di mana orang tadi meletakkan sikutnya, tentunya lengannya begitu, diletakkan pada pundak, kata Ibn Abbas. Yaqul, orang tadi mengatakan, rahimakallah, in kuntu la arju an yaj'alakallah ma'a sahibai, semoga Allah merahmatimu. Sungguh aku berharap Allah menjadikanmu bersama dengan dua rekanmu. Ini maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar. Li'anni katsiran mimma kuntu asma', karena sungguh sering sekali aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu wa Abu Bakar wa Umar, diriku dan Abu Bakar dan Umar. Wa fa'altu wa Abu Bakar wa Umar, aku berbuat demikian juga Abu Bakar dan Umar. Wa antolaktu wa Abu Bakar wa Umar, aku beranjak pergi diriku bersama dengan Abu Bakar dan Umar." Itu sering sekali Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut, mengiringkan nama beliau dengan Abu Bakar dan Umar. Fa in kuntu la arju an yaj'alakallahu ma'ahuma, maka sungguh aku berharap Allah menjadikanmu bersama dengan keduanya. Ini dipertemukan dengan keduanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas menyatakan, fa tafattu, lantas aku pun menoleh, siapa yang berucap ini? Fa idza huwa Ali ibn Abi Thalib, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang katanya mereka mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Ahlul Bait. Tapi mereka membenci setengah mati dengan dua orang mulia ini. Wallahul musta'an. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, menyempurnakan faedah daripada hadis yang ke-138. Adapun hadis berikutnya, atas siwa salatun ba'dal mi'ah 139, kita akan baca pada pertemuan berikutnya karena cukup panjang ini penjelasannya. Baik. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.